lamnya ini menghilangkan pemayar pada nun. Jadi yakun, lam yakun. Faltaqa sakinan, maka ketika itu bertemulah dua sukun. Yakun, sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada apa? Nun. Al-wawu nun. Faltaqa sakinani al-wawu nun. Setelah itu fahudzifal wawu, dibuanglah wawunya karena dia huruf illah. Iya. Liltiqa'i sakinain, karena pertemuan dua sukunnya lebih tepat kalimatnya. Littakhallus min iltiqa'i sakinaini, untuk melepaskan dari pertemuan dua sukun. Iya, paham? Iya. Fasara al-lafzu, sehingga jadilah lam yakun. Tadinya lam yakun menjadi lam yakun. Wal qiyasu, secara qiyas ataupun qiyas yaqtadi alla yuhdhafa minhu ba'da dhalika syai'un akhar. Qiyas menuntut agar tidak ada setelah itu pembuangan yang lain lagi. Sudah dibuang kan di situ wawunya. Secara qiyas, ya sudah, jangan dibuang lagi gitu yang lain. Qiyas menuntut agar tidak dibuang darinya setelah itu satu pun dari huruf. Lakinnahum, hanya saja mereka orang Arab, hadafun nuna, membuang nun ba'da dhalika, setelah itu takhfifan, untuk mentakhfif likasratil isti'mal, karena penggunaan yakun yang majzum ini banyak. Ya, sehingga karena banyak maka diringankan. Ya kayak bismillahirrahmanirrahim, dibuang alif ya. Kenapa banyak digunakan? Adapun kalau bismi Muhammad, bismi Zaid, ya ditulis alif ya. Ya. Faqalu, sehingga mereka kata lam yaku. Wa huwa hadzun jaizun la lazimun. Ini adalah hadzaf yang jaiz bukan lazim. La harfu athf. Wa madhhabu sibawaihi wa man tabi'ahu anna hadhihi an-nun la tuhdhafu 'inda mulaqati sakinin. Madhhabnya sibawaih dan yang mengikutinya adalah bahwasanya nun ini tidak boleh dibuang ketika menjumpai sukun. Ini ketika datang setelah nun ini yang sukun ada sukun. Iya. Tidak boleh dibuang apanya? Nunnya. Contoh, fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan lam yakur rajulu. Tidak boleh. Lam yakun, maksudnya. Lam yakunir rajulu. Lam yaku ar-rajulu qa'iman, tidak boleh menurut si bawai. Berarti kalau menurut si bawai yang benar bagaimana? Lam yakunir rajulu qa'iman, ditetapkan nunnya. Kenapa? Karena setelah nun yang sukun ini apa? Sukun. Alif lam kan sukun. Ya kan? Al-rajulu tadi didhomkan menjadi ar-rajulu. Wa jaza dzalika Yunus, Yunus membolehkannya. Ya, Yunus membolehkannya. Dia catatnya gitu, qad waradat iddatu abyatin tashhadu lima dhahaba ilayhi Yunus ibn Habib min jawazi hadzi nun yakun walau kana ba'daha sakin. Fa min dhalika qaulul Husail ibn Arfatah. Telah datang beberapa bait yang mendukung mazhabnya Yunus ibn Habib dari bolehnya membuang nun yakun meskipun setelahnya adalah sukun. Di antaranya ucapan Al-Husayl ibn Arfatah. Lam yakul haqqu, lihat. Lam yakul haqqu. Ya. Lam yakul haqqu, itu syaitnya. Tidak ada kebenaran siwa an hajahu rasamu. Darin qad ta'affa bisarar. Karena belum cek ini maknanya. Amin dhalika qawlul akhar. Idza lam takul hajatu min himmatil fata falaysa bimughnin anka 'aqdur rata'im. Ya. Bagus ini. Ya. Cuma dicek dulu maknanya ya. Idza lam takul hajat, jika cita-cita, kebutuhan-kebutuhan tidak menjadi himmah. Ya. Menyemangati seorang pemuda, falaysa bimughnin anka, maka tidaklah bermanfaat bagimu 'aqdur rata'im. Untuk mengingatkan padanya rota'im. Apa nih rota'im? Perlu dicek dulu di kamus ya. Yang jelas itu syaitnya. Zahir. Iza lam takul hajat. Wa qad quri'a syadzan. Dan telah dibaca. Ya, satu ayat. Yaitu. Dengan qirah yang syadz. Lam yakul. Lam yakul ladhina kafaru. Ya, lam yakul ladhina kafaru. Ada khilaf ya. Bagaimana untuk mendapatnya? Mendapat Sibawai atau Yunus? Yunus termasuk gurunya Sibawai ya? Ya kalau ada syahidnya ya. Bagaimana? Biasanya. Ya, jadi yang muda ya. Cuma dalam Al-Quran gak ada ya. Ya.